Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مراجعة حفلانيا sampai ayat ke-16 ya كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء إلى آخره الآية. نعم تفضلوا اقرأوا جميعا. Nah, hasbuk barakallahu fiik. Antum lihat ayat ke-17. Naam. Fa kana 'aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha wa dhalika jazaa'ul dhalimin. Maknanya maka 'aqibatahuma. Naam. Balasan akibat bagi keduanya, annahuma finnari khalidaini fiha, keduanya berada di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wadhalika jazaa'ul zalimin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. InsyaAllah difahami ya maknanya. Kita baca tafsirnya. Qala al-mufassir Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi tafsiri qawlihi ta'ala fa kana aqibatahuma adalah akibat balasan bagi keduanya. Dhamir huma, ya, kembali ke mana di sini disebutkan ay adda'i alladhi huwa syaitan. Yang pertama, dua yang dimaksud adalah, yang pertama asyaitan, dia adalah syaitan, ya, syaitan kalau bahasa Indonesia itu setan, ya, syaitan. Kemudian ini syaitan yang menyeru, yang mengajak, naam, yang mengarahkan, yang mendorong, hadha wa syaitan, naam. Dan syaitan adalah musuh bebuyutan bagi Bani Adam. Wal mad'u, dan yang diajak, ya, yang diajak, alladhi huwal insanu, dia adalah manusia. Nah, manusia. Hal kullul insan, apakah seluruh manusia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Tidak. Hina ata'ahu, ketika manusia ini, anak Adam ini mentaati, ya, syaitan, ya, barakallahu fiik. Tentunya ini adalah kondisi yang memprihatinkan dan kondisi yang menyedihkan ketika seorang hamba terjerumus ke dalam godaan-godaan syaitan. Nah, maka akibat keduanya, syaitan dan manusia yang terbujuk, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada kalimat setelahnya, annahuma finnari khalidaini fiha, keduanya di dalam neraka dan dia kekal. Ya. Tentunya di sini, ya, tergantung dengan amalannya. Kalau dia beramal, ya, dibujuk dengan perbuatan syirik, ya, kekufuran, dia akan kekal di dalamnya. Ketika dia terbujuk, ia terbuai dengan ajakan syaitan pada perkara kabair, nah, maka dia tahta masyiatillah, ya, dia, naam, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah dia, siapa yang dimaksud dia di sini? Rifki, siapa yang dimaksud dia di sini? Siapa? Syaitan. Ayuh Hasan, barakallahu fiik. Hanyalah dia ini syaitan mengajak hizbahu, kelompoknya. Ya, berarti syaitan ini punya geng, ya punya kelompok, punya pengikut. Nah, niyakunu min ashabis sa'ir. Dia ajak, dia kumpulkan. Ya, dia perbanyak. Tujuannya untuk apa? Agar menemani syaitan menjadi penduduk neraka. Ya, agar menjadi teman bagi syaitan menjadi penduduk neraka. Min ashabis sa'ir, dari penghuni as-sa'ir, neraka. Wadhalika jaza'ul zalimin, dan yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan di dalam neraka sebagai balasan bagi orang-orang yang zalim. Alladzina ishtaraku fil zulmi wal kufri, di mana mereka ya berserikat, ya bersatu padu, sepakat di dalam perbuatan kezaliman dan juga dalam perbuatan kekufuran. Ya. Wa in ikhtalafu fi shiddatil adzabi wa quwwatihi, walaupun mereka berbeda-beda dalam hal tingkatan siksa yang mereka dapatkan tergantung dosa yang dia perbuat. Ya. Dan semua itu berdasarkan hisab yang akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan mawazin, timbangan-timbangan, ya, dan masing-masing manusia tentunya timbangannya tidak akan sama, ya, karena masing-masing insan memiliki amalan, masing-masing insan, ya, berpotensi untuk melakukan kejelekan, semuanya tanpa ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput dari penulisan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditimbang, yang terkecil, sekecil apapun amalan kita yang baik dan yang buruk, semuanya akan diperhitungkan kelak pada hari kiamat. Wa min ihsanihi, dan di antara bentuk ihsan dan fadilah Allah Subhanahu wa taala kepada ya hamba-hambanya, bahwa setiap amalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai lipatan yang begitu banyak. Ya. Tetapi dalam masalah keburukan, kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan hanya dibalas dengan satu kejelekan yang dia lakukan tersebut. Naam. Wa hadza da'bu syaitan ma'a kulli awliyaihi, dan ini adalah da'bu. Apa makna da'bu? Da'bu yakni nam dinding. Apa makna da'bu? Abdurrazzaq. Kebiasaan. Naam. Wa hadza da'bu syaitan, dan ini adalah kebiasaan, adat, ya, kebiasaan syaitan ma'a kulli awliyaihi, bersama dengan wali-wali syaitan, rekan-rekannya. Naam, teman-temannya syaitan. Naam. Fa innahu yad'uuhum, maka dia akan mengajak mereka. Wa yudlihim, dan mendekatkan mereka, ya, ila ma yadurruhum, kepada perkara yang akan memberikan mudarat pada jiwa mereka. Ya. Dan target syaitan cuma satu, ya, menyesatkan hamba. Ya. Tidak ada syaitan itu yang mencari kebaikan kemudian ya menjadi pendukung ya ahlul haq, tidak ada. Syaitan semua langkah-langkahnya itu menyesatkan manusia. Nah, dalam masalah salat, dia datang bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli mada? Datang mendekati orang-orang yang salat dalam rangka apa? Mengganggu, membisikkan, udzkur kada, udzkur kada. Nah, sehingga dikatakan kalau orang lupa, nah ketika dia sholat biasanya lebih mudah ingat. Ya, masya Allah, kunci saya tadi di mana ya? Di saku nggak ada, di laci nggak ada. Nah, betul-betul blank otaknya itu, blank. Ketika sholat, subhanallah, sholat wajib. Allahu Akbar. Nah, subhanallah, ada saya memasukkan di tempat pensil. Nah, ingat dia. Ini kurang ajarnya syaitan. Ya, dia mengganggu, betul-betul mengganggu. Ya, oleh karena itu, kita dalam masalah sholat yang betul-betul membutuhkan kekhusyuan. Ya, dan betul-betul butuh mujahadah dalam masalah sholat. Dan sampai sholat kita ini menjadi adat kebiasaan yang tidak ada, yang kurang pahalanya, ataukah mungkin hilang. Ya. Wakama yuqal, sebagaimana dikatakan. Naam, adat ahli ghaflah, ya, yani ibadat ahli ghaflah, adat. Ibadah-ibadah orang yang lalai itu menjadi adat. Adatu ahli yaqlah ibadat. Dan adat-adat kebiasaan, ya, perkara-perkara yang mubah yang dilakukan oleh orang-orang yang tersadar perhatian dengan al-ajr akan menjadi ibadah. Apa maksudnya? Yani orang yang tidak istihdhar terhadap niat, nah, dia mendengarkan kumandang azan, ada azan zuhur misalkan, berangkat, otomatis berangkat. Namun dia kurang mengistihdhar. Hada nida minallah. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan salat. Pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Nah, tidak sadar. Orang yang yaqullah, yang tersadar, dia akan sepenuh hati melaksanakan sholat, datang bergegas serius. Adapun ahlu yani ahlul ghaflah, dia datang sudah masih ngantuk-ngantuk berangkat, ya. Nanti di sholat juga ngantuk-ngantuk, ya, terkadang apa? Kaget ke belakang, coba, ya. Orang-orang sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia masih ngantuk. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai kita menjadi ahlu yaqdhab ghaflah. Jangan sampai menjadi ahlu ghaflah, orang-orang yang lalai istighfar. Dalam masalah ini, subhanallah, kita sedang beramal amalan saleh. Apa sekarang kita di sini beribadah dalam masalah apa? Hah? Talabul ilmi. Ya, menuntut ilmu adalah ibadah. Naam, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan fadilah yang banyak. Nazalat alaihim as-sakinah wa ghashyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaika wa dzakarahum Allah fi man 'indah ila akhirih. Naam. Fadilah ini walaupun diperselisihkan, ada yang mengatakan khusus di masjid, ya, adapun majlis yang lain tidak. Sekarang kita di masjid, alhamdulillah, fadilahnya besar. Naam. Tinggal kita istihdhar tidak. Tujuan antum ini, tujuan kita ini sama-sama. Untuk apa di sini datang? Ya, untuk setor wajah? Jangan. Ya, untuk, nah, cuma datang ya sebagai pengantar ngantuk? Jangan. Ya, datang ke sini dalam rangka apa? Niatan yang paling bagus? Lillahi ta'ala raf'ul jahli an anfusina. Kita angkat kebodohan pada benak-benak kita, ya, pada jiwa kita, pada kalbu kita, diangkat, berusaha. Ya, dan semakin hamba itu menuntut ilmu, maka dia semakin sadar akan kekurangan dirinya. Ya, mungkin kita dalam masalah surat Al-Hasyr di sini, kita mungkin sering dengar, masya Allah, naam, surat Al-Hasyr diulang-ulang, nggak paham maknanya. Nah, kita berusaha mengulang terus, ya, sedikit demi sedikit murojaah. Nah, semoga dengan itu kita teringat. Ya, mungkin antum ada yang disuruh berdiri, terkadang enggak bisa menjawab, nanti dimurajaah lagi terus, ya. Itu yang namanya talabul ilmi. Dan talabul ilmi adalah perkara yang bisa menjadikan diri kita na'am tetap istiqamah. Dan ketika kita berkunjung ke Tembagung, subhanallah, ada enam faedah yang bagus, ya. Yani kepada para talabatul ilmi, terkhusus para tulab, ya, ketika antum mendapatkan kesulitan dalam masalah pelajaran, isbiru, ya, sabar. Biasanya pelajaran yang paling susah apa? Miftah, pengalaman antum paling susah. Nahu apa? Nahu. Tufatusaniyah susah? Kawakib, ya, al-kawakib ad-durriyah. Nah, susah. Nah, atau mungkin bagi pemula, misalkan sharaf, ya terkenal mungkin ilmu saraf gitu ya, ya bikin error ini pikirannya. Nah, ada rumus ilal dan seterusnya. Waduh, ini mumet ini. Nah, sabar. Kenapa? Antum jangan mundur ketika misalkan sulit. Ya, dengan antum duduk misalkan 5 tahun di sini dalam keadaan sulit, mumet, itu lebih utama dibandingkan antum lepas dari kesulitan kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak beres. Alih saya kata ini? Ya, seperti itu. Sabarkan diri. Antum misalkan pontang-panting dihafalkan, tidak bisa juga. Isti'anah lagi. Ya, dicoba lagi, tidak bisa. Terus tawakal an Allah. Terus dicoba terus. Dan yang namanya kesulitan itu tidak akan selamanya sulit. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Madza Al-Insyirah, dan inna ma'al usri yusra, dan seterusnya. Ya, bahwa kesulitan itu bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali kemudahan. Ya, dan itu menunjukkan bahwa seseorang dalam masalah kesulitan itu tidak akan selamanya sulit. Hatta dalam masalah perkara duniawi, ya dan seterusnya. Nah, ini tidak akan selamanya sulit. Ya. Barakallahu fikum. Wa hadha da'bu syaitan sabimana tadi. Wa yudlihim ila ma yadurruhum bi ghurur. Dan mendekatkan kepada perkara-perkara yang memadaratkan mereka dengan cara tipuan. Dipoles. Ya. Syaitan itu pintar. Ya. Dan disebutkan kalau tidak salah Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah, ya, beberapa langkah-langkah syaitan. Ya. Kalau tidak bisa kesyirikan dialihkan dengan ini. Sampai nanti ya, ketika dia misalkan bersemangat disibukkan dengan perkara-perkara yang ya, sunnah. Ya, disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah dan seterusnya. Ya, ini dia meninggalkan perkara-perkara yang afdal. Ya, ini di antara langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan, minimal mengurangi na'am pahala yang akan diperoleh seorang hamba. Hatta idza waqa'u fi syibak, ya, sampai kalau hamba-hamba itu sudah terperangkap dalam jaring mereka, ya, wa haqat bihim asbabul halak, dan telah diliputi oleh sebab-sebab kebinasaan, nas'alullah salamul afiyah, tabarra'a minhum wa takhalla anhum. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Apakah akan menolong? Ya, azab sudah menanti, siksa sudah menanti, ya, hisab sudah menanti. Apakah akan menolong? La, tabarra'a minhum. Syaitan akan berlepas diri. Urusanmu. Nah, saya juga sudah terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nih kata syaitan. Ya, saya juga sudah terancam. Urusan kamu sendiri sana. Nah, persiapan dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Tabarra minhum wa takhalla anhum, dan menjauh dari mereka. Ya. Nafsi urusannya masing-masing individu. Ya, tidak bisa menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Naam, hatta seorang istri juga, ya, seorang suami tidak akan ingat dengan nan istrinya. Taib, seorang ibu tidak akan ingat dengan anak-anaknya. Urusannya masing-masing. Ya, urusannya masing-masing. Dan disebutkan bagaimana dahsyatnya dan pada hari kiamat, ya, sampai disebutkan oleh Aisyah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka dibangkitkan dalam keadaan nam tidak memakai ya pakaian. Maka dikatakan oleh Aisyah, wahai Rasul, berarti dengan seperti itu masing-masing kita akan melihat satu dengan yang lainnya. Nah, telanjang, tidak ada yang menggunakan pakaian, berarti ada yang melihat auratnya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil makna ini, yakni bahwa perkaranya lebih genting untuk seseorang itu melihat aurat ya orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, sangat dahsyat. Masing-masing ingin mendapatkan keselamatan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari hari kiamat. Nah. Wallaumu kullal laum, dan celaan, betul-betul celaan, ala man ata'ahu, bagi siapa yang menaatinya. Ya, di sini kembali ke siapa? Khalid. Syaitan. Nah, Hasan. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَذَّرَ مِنْهُ وَأَنذَرَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan darinya, dari syaitan. Kita sudah kenyang dari ayat, dari hadis bahaya syaitan dan seterusnya, makar-makar syaitan. Nah, dan tapi bihada, bihadi al-umur, ya kita perhatian dengan perkara-perkara ini, kira-kira dari mana syaitan itu akan masuk kepada diri kita, segera ya tutup celah itu, dari syaitan. Dan biasanya syaitan itu akan mendatangi orang-orang yang memiliki waktu luang, ya seringnya. Nah, alhamdulillah para thalaba dan para ikhwah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jangan sampai waktu kita ini longgar, kemudian kita ngeblank pikirannya, ya apa yang akan terhinggapi? Bisikan-bisikan untuk berbuat jahat, bisikan-bisikan untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Ya, oleh karena itu sibukkan, manfaatkan waktu yang berharga yang antum miliki ini. Ya, terkhusus para thalabah, antum masih ya single-single semua, kesibukan masih jauh. Ya, kesempatan masih ya sangat ya penting, sangat berharga di masing-masing untuk terus menimba ilmu, ya tafaqquh fid din, dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah qad hadzara minhu wa anzara, telah memberikan peringatan dan telah memberikan teguran. Wa akhbara bimaqasidihi wa ghayatihi wa nihayatihi, dan telah memberitakan maksud-maksud dari syaitan, puncak syaitan dan bagaimana tujuan syaitan. Ya, apa yang dilakukan dan bagaimana manuver-manuver dan juga makar-makar syaitan yang dilancarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fal muqdimu ala ta'atihi, maka orang yang berani maju, ya, yang berani maju, memberanikan diri untuk menyambut ajakan syaitan, untuk menaatinya. 'Asin 'ala basiratin la 'udhra lahu, maka sungguh dia adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, la 'udhra lahu, dan tidak ada udzur baginya. Al-wasail, na'am, wasilah-wasilah untuk kita mendapatkan ilmu sungguh sangat luas. Ya, tidak ada hujah bagi kita untuk mengelak pada hari kiamat. Ya, majalisul ilmi sudah ditegakkan, kemudian fasilitas-fasilitas ya penjelasan para ulama, penjelasan para na'am, para masyayikh, penjelasan para asatidz dan seterusnya dalam masalah kebenaran, na'am, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak sudah na'am bertebaran di mana-mana. Semua ini adalah na'am kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain untuk kita bisa mengamalkan hal tersebut. Dan kita lanjutkan sedikit lagi, mungkin kita baca terjemahnya saja. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-18 sampai ayat ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طيب معنى يا Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur, dan hendaknya dia melihat, ya. Nafsun, yakni hendaknya seorang jiwa itu melihat. Ma qaddamat, apa yang telah dia siapkan. Ya, diperhatikan apa yang telah dia siapkan. Lighadin, untuk hari esok. Ya. Baik. Ini orang yang mujtahid, orang yang rajin. Untuk esok itu ibadahnya apa yang disiapkan. Naam. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha, dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, melupakan ibadah kepada Allah, melupakan zikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa'ansahum anfusahum, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan mereka, dijadikan lupa atas diri-diri mereka. Ya, ini adalah siksa yang disegerakan oleh Allah di dunia. Ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, mereka adalah orang-orang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidaklah sama, ya, antara ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Tidak sama. Ya, amalnya tidak sama. Apa yang mereka dapatkan juga tidak akan sama. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga, ya, penduduk jannah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ashabul jannah humul faizun. Ya. Dan tidak ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap harta dunia, orang yang mendapatkan dunia dan seterusnya. Dan tidak lain di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah celaan terhadap perkara-perkara dunia. Nah, maka sungguh keliru ketika ada yang mengatakan bahwa si fulan sukses. Ya. Nah, dalam masalah apa? Duniawi tidak. Nah, orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang memperbanyak diri dengan amalan salih. Ya, dengan kebaikan-kebaikan. Dan dia dengan itu ikhlas lillahi ta'ala. Dan dia mendapatkan ujur, pahala yang sangat banyak. Pahala yang sangat banyak. Dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Hada humul faizun. Ini adalah orang-orang yang sukses. Naam. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan semua itu adalah perkara yang diraih, yang dipersiapkan oleh masing-masing hamba pada saat mereka ketika di dunia. Naam. Dan kesempatan seorang hamba itu hanya satu kali, tidak akan terulang. Dan kita harusnya memperbanyak, ya, mengingat akan perkara-perkara ini, perkara-perkara dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabil atau kasubul untuk kita membangkitkan jiwa kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebutkan adalah naam aktsiru dzikra hadhi min ladzat, ya, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Dan juga di antara perkara yang disyariatkan adalah kita ziaratul kubur, ya, ketika hati seorang hamba itu, ya, lemah, malas, ya, disyaratkan untuk dia ziaratul kubur dengan tuntunan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, dengan itu dia akan mengingat apa sebenarnya hakikat dari kehidupan dunia ini. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin, kalaulah al-Qur'an ini kami turunkan 'ala jabalin, ya, di atas gunung yang kokoh. La ra'aitahu khashi'an nisaya, gunung tersebut akan tertunduk dengan khusyuk, ya, akan tunduk dengan khusyuk. Mutasaddi'an min khasyatillah, dan dia akan pecah, dan dia akan hancur. Ya, min khasyatillah, karena takut, ya, khawatir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal, nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itu adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, mudah-mudahan mereka berpikir. Apa maksudnya? Yani Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, ya, gunung saja bisa lunak, bisa hancur dengan Al-Qur'an, ya, mimba bi aula manusia, ketika terdapat qasawah, ya, kekakuan, yakni kalbunya telah mengeras, telah membatu, ya, maka Al-Qur'an bisa melunakkan qulub annas, bisa melunakkan hati-hati manusia. Dan tentunya nah, melunakkan hati manusia dengan cara dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di situ terdapat nasihat, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan hasungan-hasungan, dorongan-dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan saleh. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kita cukupkan, adapun kitab Salatatul Usul insyaallah pada pertemuan, ya, pekan depan. Tafadhalu wa barakallahu fikum.